Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insya Allah di kesempatan malam hari ini, Ahad di bulan Zulqa'dah, insya Allah kita akan sejenak mendengarkan kajian live yang perdana akan disampaikan oleh salah satu asatidzah Ahlussunnah Al-Ustadz Khalil Hafizahullah Ta'ala, dan tema yang akan beliau bahas merupakan salah satu tema fenomenal, tema yang ditunggu-tunggu oleh jamaah kaum muslimin, masail jahiliyah. Insyaallah sebelum kita mulai, kami juga akan memberitahukan bahwa Anas Radio streaming juga menyelenggarakan kajian-kajian live di waktu yang lain, dan tetaplah bersama informasi kami karena kami selalu men-share informasi-informasi tentang kajian live tersebut di media-media sosial yang kami miliki. Para pendengar Anas Radio, mari kita sapa terlebih dahulu Ustaz Khalil Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, Ustaz, malam ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ustaz, langsung dimulai aja, Ustaz. Al-Masail Jahiliyah. Tafadhal, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan waktu luang. Yang dengannya kita gunakan untuk mendapatkan ridha-Nya, dan yang dengannya kita gunakan untuk menjalankan apa yang diwajibkan kepada diri kita, dan untuk menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nikmat-nikmat tersebut nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah dan bersenanglah orang-orang yang bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan tersebut sesuai dengan haknya. Dan merupakan salah satu nikmat azimah yang perlu kita syukuri bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih memberikan kita nikmat untuk bisa duduk bermajlis ilm dengan seorang guru, mendengarkan kitabullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mempelajari syariat Islam, di mana semua itu diberikan kemudahan oleh Allah di zaman kita sekarang ini, dan ini haruslah kita syukuri. Di mana di zaman para a'imma dahulu, orang-orang, para ulama-ulama, ahlu sunnah, yang begitu hirs terhadap ilmu di dalam Islam, mereka harus melakukan rihlah yang begitu jauh dari kampung halamannya. Mereka harus duduk bertahun-tahun meninggalkan keluarganya, meninggalkan kedua orang tuanya, dan juga meninggalkan saudara-saudara dan kampung halamannya, hanya untuk mendapatkan ilmu, hanya untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan satu bab dari bab-bab fikih yang ada di dalam syariat Islam. Dan adapun saat ini, ilmu begitu mudah didapat. Semua orang dapat menikmati ilmu hanya dengan duduk di rumah, atau datang ke masjid, atau datang ke majlis-majlis ilmu, dan tidak perlu bagi dirinya untuk meninggalkan kampung halaman bertahun-tahun. Dan ini adalah nikmat yang azim, nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita semangat di dalamnya, dan di dalam mencapai ilmu tersebut. Dan insyaAllah, pada pertemuan perdana malam hari ini, kita akan membahas suatu kitab yang penuh dengan manfaat bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, yakni kitab Masail Al-Jahiliyah. Yakni kitab Masail Jahiliyah. Di mana di dalam kitab tersebut akan diterangkan adab dan perilaku-perilaku. Di dalam kitab tersebut akan diterangkan tentang bagaimana cara-cara orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin, sebelum datangnya Islam, berperilaku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini, kitab yang penuh dengan manfaat, telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, seorang mujaddid di dalam ilmu tauhid, di mana pada saat di zaman beliau keadaan kaum muslimin sangatlah memprihatinkan, di mana mereka kembali sebagaimana keadaan orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kembali kepada masa jahiliyah, kembali kepada masa kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan kitab Masailul Jahiliyah ini agar tujuan dengan tujuan agar kaum muslimin bisa terhindar dan bisa mempelajari apa saja perilaku-perilaku jahiliyah, yang di mana mereka dengan perilaku tersebut dianggap sebagai seorang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dengan perilaku-perilaku tersebut dikeluarkan dari Islam. Masya Allah. Dan insya Allah kita akan memulai membacanya dengan mukaddimah. Qala al-mu'allif, berkata pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadihi umur khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliyyati kitabiyyin wa ummiyyin مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. Syekh mengatakan di dalam mukaddimahnya bahwasannya perkara-perkara jahiliyah ini yang akan dia sampaikan di dalam kitabnya merupakan perilaku-perilaku yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diselisihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perilaku-perilaku jahiliyah tersebut, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, baik dari golongan ahlul kitabnya ataupun dari golongan al-ummiyin, yakni orang-orang yang tidak bisa baca tulis, yakni mereka orang-orang musyrikin di Mekah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya golongan orang-orang jahil di zaman sebelum datangnya Islam, mereka dibagi menjadi empat bagian. Ya. Yang pertama adalah orang-orang jahil dari golongan Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasara. Dan yang kedua adalah orang-orang jahil yang dari golongan bangsa Arab, yang di mana mereka masih memegang agamanya Nabi Ibrahim, tetapi mereka telah menyelewengkan ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana mereka telah mencampuradukkan kesyirikan di dalam ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka hiasi ketaatan kepada Allah itu dengan baju kesyirikan. Mereka tutupi kesyirikan tersebut dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut sebagai orang ateis. Dan inilah tiga kelangan yang ada pada zaman sebelum datangnya Islam. Maka perlu bagi kaum muslimin yang dia mengaku dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah untuk mengetahui perkara-perkara ini. Agar apa? Agar mereka bisa selamat dari gerakan-gerakan kesyirikan yang ada di dalam perilaku-perilaku jahil ketiga. Jika ragia min muslim an ma'rifatuhu. Maka dari itu Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan di dalam kitab ini, dan ini harus bagi setiap muslim untuk mengetahui, karena ini adalah perkara yang penting. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Tatibu yukhuru husna hudib wa bidibbiha tatabayyanul asya." Maka dengan mengetahui lawan, akan tampaklah kebaikan lawan tersebut. Dan dengan mengetahui lawan tersebut, akan tampak jelaslah segala sesuatu. Dengan kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahil di masa sebelum datangnya Islam, maka kita akan mengetahui perbedaan cara kesyirikan dengan Allah. Kita bisa membedakan mana ajaran yang benar yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول. Maka perkara yang paling penting dan perkara yang sangat berbahaya adalah tatkala hilangnya keimanan atas apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengannya. Ini yang bahaya. Kalau seseorang itu sudah meyakini bahwasannya apa yang datang dengannya Rasulullah SAW dari Alkitab wa Sunnah, sudah tidak lagi dia yakini, sudah tidak lagi dia percayai, maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat penting untuk seseorang terhindar dari ini. Berhati-hati dengan ini. Karena apa? Karena seseorang yang dia sudah tidak lagi mengimani apa-apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam ini, dan dari apa-apa yang datang kepada Rasulullah dari Alkitab wa Sunnah, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena telah batal syarat dari syahadatnya. Karena telah batal syarat dari syahadatnya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wahhabi di dalam kitabnya Qaul Mufid, bahwasanya syahadat itu tidaklah hanya sekedar seseorang itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi di dalamnya terdapat syarat-syarat. Jika salah satu syarat ini maka batal pula syahadatnya. Dan adapun salah satu syarat dari seseorang mengucapkan syahadat an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yakni tasdiquhu فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضي ثم مستقبل. يعني فطارئ itu haruslah fakara dia tetapi bahwasan dia tidak ada bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kalau dia tetapi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka syaratnya dia harus membenarkan apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan ataupun yang berupa hal-hal gaib, kabar gaib dari langit, baik yang baru ataupun yang akan datang. Dan ada pun syaratnya juga, yakni adalah al-mutabah, yakni dia mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti haruslah kepada itu yang dia bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, haruslah dia mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah haruslah dia jauhi. Karena inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin, kepada hambanya tatkala diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Maka apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul kalian di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kalian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Ya. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya agar mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cuma itu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada dirinya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditunjukkan di dalam surat An-Nur. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 54, "Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fantahu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Muttafaqun Alaihi. Dan tidak hanya itu, jika seseorang dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka haruslah dia juga mengikuti apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah. Jika dia cinta terhadap Allah, maka dia harus mengikuti apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadanya. Dan dia juga harus menjauhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada dirinya. Dan dia juga harus beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukum Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Inilah yang ditindakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Tatkala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh hamba-Nya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala keimanan terhadap apa-apa yang datang dengan Rasulullah, baik yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun apa-apa yang diperintahkan dari Rasulullah, hilang keimanannya terhadap itu, hilang keyakinannya terhadap itu, maka dia telah keluar dari itu. Maka telah batal syarat syahadatnya. Inilah perkara yang sangat membahayakan dan sangat berbahaya. Kala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية ثمت الخسارة ثمت الخسارة. قال المؤلف berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka jika kekosongan hati tersebut terhadap apa-apa yang datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disandarkan dengan apa-apa yang dianggap baik oleh orang-orang jahil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disandarkan terhadap perilaku-perilaku jahiliyah, disandarkan terhadap perkara-perkara jahiliyah, maka telah sempurna kerugian baginya. Jika ada seseorang yang dia sudah tidak lagi meyakini apa yang datang dengannya Rasulullah, lalu dia lebih memilih perkara-perkara jahiliyah, dia lebih cinta dan dia lebih meyakini atas perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, baik dari kaum ahlul kitab ataupun al-ummiyin, ya, maka dia telah merugi. Kenapa disebut merugi? Karena dia telah keluar dari Islam. Karena walaupun dia beribadah kepada Allah semalaman suntuk, walaupun dia beribadah kepada Allah tiada hentinya, jika itu dicampurkan dengan perilaku-perilaku jahiliyah, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengikuti suatu kaum, maka dia akan terjatuh dan dia akan termasuk ke dalam kaum tersebut. Jika ada seorang muslim dia mengikuti perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin, maka dia sama seperti mereka. Dan ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang dia mengikuti, ya, suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan kenapa di sini Syekh mengatakan mereka adalah orang-orang yang rugi? Karena setiap amalan, setiap ibadah kepada Allah itu memiliki syarat. Memiliki syarat. Jadi tatkala seseorang itu beribadah kepada Allah, tatkala seseorang itu beribadah kepada Allah, maka ada syaratnya di sana. Dan di antaranya adalah al-mutabah, yakni mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haruslah seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sembarang seseorang itu beribadah. Jadi sebagaimana makna ibadah itu sendiri, yakni ismul jami'u min kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin zahiran kana aw batin. Ya. Maksudnya ibadah itu adalah satu nama untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik dari perkataan ataupun perbuatan, baik secara batin di dalam hati ataupun secara zahir. Lalu bagaimana seseorang itu bisa mengetahui apa yang Allah ridai dan apa yang Allah cintai? ibadah apa yang Allah ridai, ibadah apa yang Allah cintai. Lalu bagaimana seseorang itu mengetahui ibadah mana atau amalan mana yang Allah cintai dan ridai? Kalau bukan karena dia mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah fungsi pengutusan seorang rasul. Yakni agar mengajarkan seluruh umat ini bagaimana caranya beribadah kepada Rabb-nya. Bagaimana beradab terhadap Rabb-nya. Inilah fungsi pengutusan seorang rasul terhadap umat. Yakni agar mereka mengajarkan umat tersebut tata cara beribadah kepada Allah yang benar. Sesuai dengan apa yang Allah ridai dan cintai. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka jika ada seseorang yang dia menyelisih ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia tidak mengikutinya, bahkan dia menambah-nambahkannya, wa'ayyadubillah dia malah mengikuti orang-orang kufar, kaum musyrikin, orang-orang jahil, maka dia apa? Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang dia membuat-buat hal baru dalam urusan kami, yani dalam urusan agama Islam, dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat minhu, di mana kami tidak mengajarkan mereka bahwa Rabbun, maka ditolak ibadahnya. Sudah capek-capek dia beribadah semalaman suntuk, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lafz Muslim, dan ada pun di dalam lafaznya Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Maka barang siapa yang dia beramal tidak sesuai dengan apa-apa yang kami perintahkan, maka dia ditolak. Maka dia menjadi orang yang rugi. Ya? Sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan baginya? Ya? Sudah berapa banyak waktu dan keringat yang dia keluarkan untuk ibadah kepada Allah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tertolak ibadahnya. Wahyu itu bila kalau dia melakukan ibadah tersebut dengan dicampurkan kesyirikan, maka dia sungguh telah menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa menjadi orang yang merugi? Karena tidak hanya sekedar amal ibadahnya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia pun dimasukkan ke dalam jahannam. Maka dari itu penting bagi kita untuk apa? Untuk mengetahui masail jahiliyah. Ya. Agar kita bisa terbebas dari syubhat-syubhat, dari jerat-jerat syaitan. Agar kita bisa terbebas dari jerat-jerat kesyirikan yang begitu indah dihiasi oleh syaitan, dihiasi oleh ulama-ulama su', ulama-ulama khurafat yang menyuruh kepada masalah-masalah jahiliyah, yang menyuruh kepada adab dan perilaku dan amalan-amalan orang-orang jahil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Dan seandainya kalian menyekutukan Allah, maka sungguh akan batal semua amalan yang kalian kerjakan. Dan ini dia akan menjadi orang yang merugi. Dan dia akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini jelas-jelas mengatakan buatannya, seseorang yang beribadah kepada dirinya dengan menyekutukannya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepada kamu, wa ila ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, seandainya kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, maka akan batal semua amalan-amalan yang kamu perbuat. wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang dan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah, maka sungguh dia akan diharamkan bagi dirinya surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa qala al-mu'allif, dan berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab di dalam kitabnya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu bil batili wal kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan ini ayat, ya, dan ayat inilah yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsunya dan dia mengingkari apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa yang ada di dalam syariat Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Kabut ayat 52, walladzina amanu bil batil, dan mereka orang-orang yang beriman terhadap kebatilan, wa kafaru billahi, dan mereka mengingkari Allah, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan di akhirat. Kenapa merugi di dunia dan di akhirat? Karena amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek-capeknya mereka beribadah, sampai keluar uang banyak, sampai keluar keringat banyak, sampai waktunya terbuang sia-sia hanya untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya, yakni ditolak di dunia dan di akhirat. Dan inilah mukaddimah kitab Masail Jahiliyah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan insyaAllah kita akan masuk pada al-mas'alatul ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi malam ini insyaallah kita hanya membahas tentang mukaddimah kitab Masail Jahiliyah di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas penyampaian mukadimah yang antum telah sampaikan. Dan sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, penjelasan tentang siapakah penulis yang dimaksud, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita akan berlanjut kepada forum tanya jawab. Silakan para pendengar Anas Radio tanyakan saja permasalahan yang terkait dengan tema, yaitu kitab Masail Jahiliyah, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa ditanyakan kepada Ustaz terkait dengan tema yang kita sedang bahas di kesempatan malam hari ini. Ustaz, ini ada pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta. Si, siapakah Ustaz Khalil hafizahullah ta'ala? Kami ingin mengenal beliau dan tolong sampaikan secara ringkas biografi tentang beliau. Apa itu, Ustaz? Tanya yang pertama, Ustaz. Baik. Nama anak Abu Ja'far Khalil bin Hatab. Anak dilahirkan di Mojokerto, daerah Jawa Timur, pada tanggal 28 November 1985. Hanya seorang biasa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan petunjuk untuk bisa menikmati thalibul ilm di salah satu markis Ustaz Ja'far Saleh di Depok. Dan alhamdulillah telah ana selesai menyelesaikan pelajaran di sana. Ana rihlah ke Jawa Timur, tepatnya di negeri Sedayu, tempat Ustaz Atifuddin dan Ustaz Agus Kuai. Telah menyelesaikan beberapa kitab pelajaran di negeri Sedayu tersebut, daerah Gresik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa melanjutkan dan melapali Al-Quran ke negeri para ulama, yakni Darul Hadis Damaj di Yaman. Dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena duduk bermajlis dengan Syekh Yahya dan beberapa mustafid di sana selama 2 tahun, kemudian ana berpaling melanjutkan rehla di negeri Yaman untuk pergi ke Fius, daerah Aden, dan duduk bermajlis dengan Syekh Abdurrahman bin Mar'i, adik dari Syekh Abdullah bin Mar'i. Telah genap hampir 4 tahun, kurang 6 bulan, karena duduk bermajlis kepada seorang muhaddits. Karena waktu itu anak baru mendengar ada seorang muhaddits di negeri Yaman, ini Syekh Ahmad bin Sa'id. Lalu anak pergi ke Syekh Ahmad bin Sa'id di Sumain, ya, untuk mempelajari mustalah muhaddits, dan duduk di situ. Dan pada waktu, ya, anak tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan karena perkara birokrasi di Yaman, sehingga membuat anak harus balik ke Indonesia. Sekiranya cukup ya geografinya sampai situ aja. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua Ustaz dari Ahmad Sabri Jinlapudin. Beliau bertanya, Ustaz, adakah perbuatan Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat Allah adalah sifat jahiliyah? Apa betul Ustaz? Baik. Ya. Pada masa hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, seluruh kaum muslimin memiliki pemahaman Asy'ariyah. Ya. Memiliki pengalaman Asy'ariyah dan mereka mentakwil, ya, ayat-ayat Allah. Dan inilah, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka mentakwil ayat tersebut tidak berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya. Tetapi mereka hanya ingin apa? Menghilangkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ditakwil dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka. Ya. Dan Asy'ariyah bukan akidahnya Ahlus Sunnah. Ya, bukannya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan ketiga dari Al-Akh Ahmad Farid. Dia menanyakan 2 hal. Pertanyaan pertama, Ustaz, aku mau tanya, orang tuaku belajar ilmu tasawuf dan sekarang pemahaman orang tuaku adalah sufi. Apa nasihat Ustaz yang harus aku lakukan? Kemudian pertanyaan kedua, setiap aku bersilaturahim ke rumah pamanku yang berpemahaman sufi juga, aku selalu didebat. Dan apa pula nasihatku, Ustaz? Apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, ya, jika kita mendapati orang tua kita ataupun saudara kita, yakni jalannya menyimpang dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, salah satu contohnya meminta kala mereka mempelajari tasawuf, di mana tasawuf ini tidak hanyalah akidah sufi, tetapi di dalam Syiah la'natullah alaihim terdapat juga akidah tasawuf. Dan ini berbahaya. Dan dari sisi inilah orang-orang Syiah la'natullah alaihim mengambil kesempatan di negeri kita yang tercinta ini untuk memeluk kelompok besar yang menganut paham tasawuf sufi. Dan mereka berencana untuk apa? Untuk menghancurkan Ahlus Sunnah. Dan adapun jika kita mendapati orang tua kita berada di dalam pemikiran tasawuf, maka hendaknya yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa silatul mu'min. Doa itu adalah senjatanya kaum muslim. Tidak ada yang lebih ampuh selain daripada doa. Dan kita perlu tahu bahwasanya hidayah itu datangnya bukan dari diri kita semua. Bukan dari manusia. tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah yang akan memilih siapa orang-orang yang akan diberikan hidayah. Dan Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk berdoa kepada dirinya. Sebagaimana dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa kepada dirinya. Dan inilah jalan pertama yang harus kita tempuh. Yaitu kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita diberikan hidayah untuk mereka kembali ke dalam ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai yang murni seperti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua. Kemudian yang kedua, al-akhlaq wal hikmah. Inilah yang pertama harus kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita. Jangan seperti sebagian ahlu sunnah yang salah dalam memahami dakwah. Dia menggunakan kekerasan, bahkan mendebat dengan keras orang-orang yang memiliki syubhat. Sehingga terkesan ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang kasar. Sehingga terkesan ahlu sunnah itu adalah seorang hizb. Tidak mau bergaul dengan masyarakat yang ada di luar kelompok ini. Dan ini yang salah. Maka yang kedua yang harus dilakukan kepada kedua orang tua kita adalah akhlak dan hikmah. Ini kita berakhlak kepada dirinya. Berbuat baik kepada dirinya. Tunjukkan jika kita telah belajar akidah, sebagaimana akidahnya Nabi Muhammad SAW, kita telah belajar akidahnya sebagaimana akidahnya para sahabat dan tabi'in, tunjukkan bahwasanya Islam itu adalah damai, tenang. Bahwasanya Islam itu adalah lembut. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan. Sehingga dengan akhlak tersebut, dengan hikmah tersebut, orang tua kita jadi percaya terhadap kita. Jika seseorang itu sudah percaya terhadap orang yang dia cintai, maka dia akan mendengarkan nasihat dari orang tersebut, meskipun nasihat itu berat bagi dirinya. Lalu yang terakhir yang harus dilakukan dirinya adalah menasihatinya. Setelah dia telah berakhlak dan hikmah terhadap kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya menyayanginya, melihatnya sebagai orang yang alim, melihat dirinya sebagai orang yang saleh, orang yang melakukan amalan-amalan yang dia pelajari di dalam Islam, sehingga membuat orang tuanya percaya terhadap dirinya, barulah pada saat itu kita nasihati orang tua kita. Nasihati dengan hikmah, bukan dengan suatu lantang. Karena ini nasihat terindividual. Dan jangan dinasihati di depan orang lain. Dalam nasihat juga ada adabnya. Gunakan adab di dalam nasihat. Seandainya orang tua kita membantah dan menolak, maka yang kita lakukan adalah bersabar. Jangan tatkala orang tua menolak, kita bilang, alah si ibu dibilangin gak mendengar. Atau misalkan ketika kita nasihatkan kepada bapak kita, dia marah-marah, kita bilang, bapak ini dikasih tahu yang benar tidak mau. Jangan. Tetapi kita sabar. Tatkala nasihat pertama tidak sampai ke dalam hati orang tua kita, maka apa? Maka kita sabar sambil berdoa kepada Allah. Kemudian jangan menyerah. Lanjutkan dengan nasihat kedua. Cari waktu yang paling tepat. Cari waktu di mana orang tua kita hatinya lapang. Pakai trik. Nasihat itu harus ada triknya. Tidak sembarangan kita hafal ayat dari Alkitab atau Sunnah, kemudian datang ke orang tua kita bilang, ya Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Rasulullah mengatakan begini. Nah, tidak seperti ini. Tidak seperti ini nasihat. Tapi nasihat itu perlu hikmah. Perlu yang namanya adab dan trik di dalam menasihati. Kita harus lihat bagaimana keadaan orang tua kita. Sedang lapang hatinya atau sedang sedih. Harus lihat apakah kita orang tua kita senang. Tak kalah mengobrol dengan dirinya sambil dipijat atau sambil diberi hadiah atau sambil dibawakan makanan. Nah, kita harus perlu lihat. Dan seandainya orang tua kita tidak mau menerima nasihat, maka hal terakhir yang kita lakukan adalah sabar, tetap berakhlak dengan mereka, dan kemudian kita mendoakannya. Karena doa itu adalah senjata yang ampuh. Dan adapun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ayo. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita berziarah ke rumah paman kita yang memiliki pemahaman tasawuf kemudian kita saling berdebat. Debat, ya, itu bukanlah akhlak dari seorang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi debat. Jadi jidal yang tidak ada hasil. Tetapi kalau kita lihat debat tersebut memiliki jalan keluar, ya, karena anak-anak pun memiliki saudara-saudara, ya, yang kental, bahkan mereka ulama-ulama NU di kampungnya. Setiap anak pulang, selalu mereka mendebat. Lalu mereka menanyakan perselisihan-perselisihan. Ya. Tetapi yang mereka inginkan dari debat itu bukanlah ilmu. Maka di sini kita harus pintar. Harus pintar melihat pertanyaan. Apakah pertanyaan tersebut yang mereka katakan, yang mereka debatkan, itu pertanyaan yang akan membawakan hidayah kepada mereka? Pertanyaan yang dimana nanti akan ilmu itu sampai pada mereka atau tidak? Kalau misalkan itu hanyalah debat-debat yang membuat renggang hubungan silaturahmi antara kita dengan saudara kita, maka hindarilah debat tersebut. Tidak perlu kita menanggapi orang-orang yang seperti itu. Tidak perlu kita menanggapi orang-orang yang selalu mencela ahli sunnah. Tidak perlu juga kita menanggapi orang-orang, ya, yang hanya ingin mendebat dengan jidal, ya, tanpa menginginkan ilmu. Hanya untuk menang-menangan saja. Hanya untuk menjatuhkan kita. Maka kita tinggalkan. Dan dia itu lebih baik dan lebih selamat daripada kita mengikuti jidal mereka. Cukup untuk kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tetap berbuat baik terhadap mereka. Tunjukkan akhlak kita. Tunjukkan ketakwaan kita kepada mereka. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka dengan akhlak tersebut bisa luluh hatinya. Ya. Bisa mencair, ya, kekerasan hatinya. Tunjukkanlah dengan akhlak tersebut. Baru tatkala sudah siap, barulah kita nasihati diri. Karena nasihat itu asalnya adalah sesuatu yang sangat berat. Dan jika sesuatu yang berat itu ditimpakan kepada seseorang yang tidak siap menerimanya, maka dia akan menang. Maka di dalam nasihat, ya, termasuk di dalamnya debat yang dicikul ada ilmu, ini nasihat. Ya, maka hendaknya dilakukan dengan hikmah. Ya. Dan ada pun, yang ketiga ada. Ayo. Dan itu yang kedua, yang terakhir pertanyaan. InsyaAllah. Ayo, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Atas jawabannya, ini ada pertanyaan terakhir dari Al-As Abu Huzaifi di kota Mekah, Saudi Arabia. Dia bertanya, Ustaz, orang tua kami telah keluar dari Islam. Bagaimana sikap kami sebagai anaknya? Mohon bimbingannya. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kedua orang tua antum. Adapun kedua orang tua, orang tua adalah orang tua kita. Ketika dia keluar dari Islam, berarti dia telah terputus hubungan silaturahmi. Kita tidak mewarisi sesuatu dari dirinya, dan kita juga tidak mewariskan dirinya. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan dirinya. Meskipun di dalam ayat diterangkan untuk kita tidak berloyalitas terhadap siapa saja yang memerangi agama Allah, ya, dan Rasulnya. Nah, kita lihat. Apakah mereka masuk atau keluar dari Islam itu karena ikut-ikutan? Atau apakah mereka keluar dari Islam karena sakit hati terhadap kaum muslimin? Atau mereka keluar dari Islam, ya, apakah karena memang mereka benci terhadap Islam? Nah, ini harus dilihat. Kalau mereka keluar Islam cuma karena terpengaruh oleh temannya atau tersakiti dengan kaum muslimin, dengan keadaan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, maka dekatilah dia dengan akhlaknya kaum muslimin. Akhlak Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dekatilah dia, berilah dia hadiah, berilah dia hadiah, dan sedikit-sedikit ajarkan dia, dakwahkan kepada dia tentang Islam, tentang bahayanya kesyirikan, tentang keindahan Islam, tentang bahwasannya seseorang yang berada di dalam Islam itu akan masuk ke dalam surga, tentang kebenaran-kebenaran di dalam Islam. Bacakan dia ayat. Bacakan dia ayat. Terangkan kepadanya Islam yang benar. Seandainya dia tersakit hati oleh kaum muslimin, maka beritahulah. Bahwasannya tidaklah setiap manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia fitnah. Jangankan orang yang bermaksiat. Jangankan orang yang melakukan kebid'ahan, jangankan orang yang melakukan kesyirikan, bahkan orang yang telah mengaku dirinya beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Ya. Dan fitnah ini berbagai macam. Maka tatkala orang tua kita keluar dari Islam, ya, janganlah kita tinggalkan. Selama dia masih hidup, selama nafasnya masih mengalir di dalam tubuhnya, kita dekati dirinya. Kita harus ekstra peduli terhadap dirinya. Kita harus ekstra lebih mencintai dirinya, ya, tetapi dalam batasan-batasan Islam. Dalam artian di sini mencintai dirinya agar apa? Agar luluh hatinya dan kembali ke dalam jalan Islam. Bukan mencintai kemudian lalu melebihkan mereka daripada kaum muslimin, tetapi mencintai dia dalam batasan-batasan Islam. Dan sambil mendoakan pun agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk agar kembali ke dalam Islam. Ini harus. Ingat, doa wasilatul muslim. Ya, doa wasilatul mukmin. Ya, senjatanya kaum mukmin dan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang menentukan siapa hambanya yang akan diberi hidayah. Dan tugas kita hanyalah nasihat menasihati di dalam kebaikan. Dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Inilah kewajiban kita. Ya? Dan dalam nasihat itu tidak ada waktunya dan tidak ada batasnya. Janganlah satu orang itu setelah menasihati saudaranya, kemudian nasihatnya tidak diterima, lalu dia bilang, udah ana nasihatin kok, dia gak mau terima. Ini salah. Nasihat itu terus. Ya. Jangan menyerah di dalam menasihati saudara kita, terutama orang tua kita. Dan ingat, harus dengan hikmah, dengan adab, dengan trik. Ya. Kita nasihati keluarga kita, orang tua kita. Jangan ditinggalkan. Dan jangan kita bersikap keras kepada orang tua kita, sehingga mereka jauh dari Islam, sehingga semakinlah mereka membenci al-Islam. Jangan. Tetapi kita tunjukkan akhlak Islam yang baik. Orang-orang jahili zaman Rasulullah SAW, mereka masuk ke dalam Islam, yang membuat mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, itu tidak hanya sekedar atas wahyu, ya, dan berkata Rasulullah. Tetapi mereka masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak Rasulullah. Tidak hanya sekedar Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian dan demikian. Tetapi mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang terpercaya. Al-Amin. Dan memang inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan akhlak dan adab yang baik sehingga tatkala diutus kepada bangsa Arab yang memiliki watak yang sangat keras dan kolot, ya, mereka bisa menerima dakwah Islam. Dan itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya dengan sabar. Sampai bahkan pamannya sendiri, ya, tatkala hendak meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menawarkan Islam kepada dirinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan nasihat itu tidak ada batasnya. Bahwasanya nasihat itu tidak ada batasnya. Terus dilakukan. Hatta sampai dia hendak sakaratul maut, tawarkan kepada dirinya Islam. Tawarkan kepada dirinya syahadat kepada Allah. Terus nasihat itu berlangsung. Katakan kepada orang tua, ya, bagaimana nanti jika kita ditanya oleh Allah, ya, sama orang tua tersebut dalam dunia Islam, pastilah masih tersisa, ya, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah masih tersisa keimanan di dalam dirinya. Hanya perlu kita yang membuat keimanan itu menjadi besar. Ya. Mungkin saat ini keimanannya kedua orang tua kita sedang apa? Sedang mengecil. Ya, bahkan hilang. Tapi keimanan itu bisa tumbuh dan bisa menjadi besar kembali. Baik, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, dan itu adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz dari kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan tutup sejenak dan mohon kesimpulan dari pembahasan tadi Ustaz. Tafadhol. Baik, kesimpulan dari pembahasan kitab Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kesimpulan dari kitab Al-Masail Al-Jahiliyah yang tadi kita bahas di mukaddimah, yakni bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menerangkan, ya, kepada kaum muslimin, ya, terutama kaum muslimin pada zamannya, yang pada saat itu banyak sekali dari kaum muslimin di zamannya mereka terjatuh ke dalam perilaku-perilaku jahiliyah. Bahkan ada sebagian dari mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan karena sebab perilaku jahiliyah tersebut. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, ingin menerangkan kepada kaum muslimin, ya, kepada saudara-saudaranya sama muslimin di zamannya, ya, ataupun saudara-saudaranya sesama kaum muslimin, ya, agar apa? Agar mereka mengetahui bahayanya, ya, bahayanya perkara-perkara kejahilan atau masalah jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah yang dapat mengeluarkan seseorang itu dari Islam, ya. Dan inilah ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab yang terkala beliau belajar di Madinah setelah haji, ya, setelah haji dengan ayahnya, kemudian beliau duduk bermajlis ilmu di Madinah, beliau melihat banyak sekali orang-orang Madinah pada zaman itu dan juga orang-orang di negeri tempat kelahirannya, mereka banyak yang menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara di antara ibadah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari kaum muslimin yang tertipu oleh ulama-ulama khurafat yang su', sehingga apa? Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Masail Jahiliyah ini, ya, dan ingin menyampaikan kepada kaum muslimin tentang bahayanya perilaku-perilaku, ya, orang-orang jahil, ya, di zaman dahulu, di zaman tatkala mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik, di mana mereka digolongkan sebagai orang-orang musyrikun, ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menerangkan bahwasannya seseorang yang dia lebih mencintai, ya, atas perilaku-perilaku jahiliyah, lebih mencintainya daripada apa-apa yang dibawakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tetap melakukan, ya, perilaku-perilaku jahiliyah tersebut meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya di dalam hadis-hadisnya, ya, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi, ya, dan ini sangat berbahaya. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk kepada masalah ulama, ya, masalah yang pertama dari kitab Fasail Jahiliyah, di mana masalah ini adalah masalah terbesar, ya, dan inti serta pokok, ya, hingga sejak zaman jahiliyah dahulu sampai di zaman kita sekarang ini, dan perbuatan ini sangatlah berbahaya sehingga wajib bagi kita untuk mengetahuinya agar apa? Agar kita bisa terselamatkan dari perilaku ini, agar kita tidak terjebur dan tidak tertipu, ya, oleh orang-orang yang mereka mendakwahkan perilaku-perilaku jahiliyah tersebut dengan menghiasinya kepada ketaatan, ya, kepada Allah, dan menghiasinya dengan Islam, padahal di dalamnya itu adalah perilaku jahiliyah, sehingga membuat kaum muslimin bingung, ya, terhadap mana yang benar, ya, sehingga mereka menganggap yang benar adalah salah dan yang salah adalah benar. Sayyid barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian yang antum telah berikan kepada kami di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian live tentang Masail Jahiliyah bersama Ustaz Khadir Hafizullah Ta'ala di kesempatan Ahad yang akan depan. Jazakallahu khairan Ustaz, kami akan putus sambungan bersama antum. Dan para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, demikianlah kajian live kami, di antara kajian-kajian live yang nanti kami akan selenggarakan untuk antum para pendengar Anas Radio di manapun berada. Kita juga akan melanjutkan kajian ini di Ahad depan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan kedepannya insya Allah kita juga akan menyediakan forum tanya jawab yang lebih luas lagi. Silakan siapkan pertanyaan antum dan persiapkan waktu antum di hari Ahad 20.00 bersama Masail Jahiliyah. Para pendengar Anas Radio di mana pun antum berada, insya Allah sebelum kami tutup acara ini, beberapa pengumuman terkait dengan kajian-kajian live yang ada di Anas Radio. Pengumuman yang pertama, insya Allah sebelum berangkat aktivitas, kami akan menyajikan live renungan pagi 30 menit belajar adab dari risalah Imam Ahli Hadis Bukhari rahimahullah dengan kitab Adabul Mufrad bersama Al-Ustaz Abu Zakaria Rizki Arista Hafizahullah Ta'ala, yang akan diselenggarakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian pengumuman yang kedua, kami juga akan menyelenggarakan secara live untayan nasihat untuk keluarga muslim kitab Isratul Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di tiap hari Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Ahmad Nahim LC. Kemudian pengumuman selanjutnya, tanya jawab problema muslim bersama Ustaz Zulkarnain hafizahullahu taala setiap hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman selanjutnya, kajian live Anas Radio, Hijrah Hati Menuju Allah, karya Imam Ibnu Qayyim dengan kitab Risalah Tabuqiyah, bersama Al-Ustaz Rizki Abu Zakaria, hafizahullah ta'ala, di setiap hari Jumat, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman selanjutnya, pembahasan Tazkiyatun Nufus, dengan kitab Al-Jawabul Kafi, karya Imam Ibnu Qayyim, bersama Al-Ustaz Abdul Muti Al-Maidani di hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kajian live kami yang lainnya adalah Sifat-sifat Jahiliyah kaum terdahulu, Masail Jahiliyah bersama Al-Ustaz Khalil Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Ahad pukul 20.00 yang baru saja kita selenggarakan. Kajian live yang lainnya dengan acara The Kemon, Duet Kemon, ngobrol asik anak pengajian bersama Angga Pujangga dan Kanda Asmara. Insyaallah dilangsungkan setiap hari Sabtu pada maghrib malam mingguan bagi muda-mudi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengumuman selanjutnya, kajian terakhir kami adalah setiap hari Ahad pada maghrib dengan kitab Zadul Ma'ad, Jejak Nabi Rasulullah SAW bersama Al-Akh Abu Zur'ah Hafizahullah Ta'ala setiap hari Ahad ba'da maghrib. Demikian para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, pengumuman kajian live di radio streaming Anas Radio yang bisa antum ikuti di pagi hari dan malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebahagiaan, memberikan kebaikan dalam acara tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kami untuk menyiarkannya secara live. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberikan kebaikan kepada antum yang senantiasa sukarela untuk mempersiapkan diri mendengarkan kajian-kajian live tersebut. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dalam kami memandu acara ini. Mohon maaf yang salah dari kami dan dari Syafon. Dan yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.